Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Masih kita pada pelajaran kitab yang kecil. Ukurannya kan tapi besar manfaatnya. Bagaimana tidak? Dibahas di dalamnya tentang tauhid. Yang itu adalah pangkal dari seluruh kebaikan semuanya. Dibahas di dalamnya tentang asyirik, kesyirikan dengan segala bentuk dan jenisnya. Yang itu adalah pangkal segala bentuk kejelekan yang terjadi di muka bumi ini. Tidaklah kejelekan terjadi di muka bumi ini kecuali disebabkan diabaikan perkara tauhid yang itu adalah hikmah tujuan diciptakannya manusia. Dan dengan menerapkannya dan mengaplikasikannya secara sempurna, mempelajarinya, maka itu adalah sumber dari segala bentuk kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan ganjaran yang luar biasa besarnya bagi mereka yang mau menerapkan tauhid dan mengaplikasikan tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayatnya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka bidzulmin ay bisyirkin, dengan satu kesyirikan pun, ulaika lahumul aman, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah al-aman. Kebanyakan ahlu tafsir al-aman di situ adalah fil akhirah, keamanan di akhirat. Akan tapi disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin as-shawab, yang benar bahasanya al-aman di sini am. Al-aman fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. bagi mereka yang mau mengaplikasikan tauhid, menerapkan tauhid. Bukan berarti ketika kita mendakwahkan tauhid kemudian sunnah mana? Nah, ya sunnah itu konsekuensinya dari tauhid. Makanya digabung dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, konsekuensinya. Tapi pembahasan kita tidak pembahasan tauhid. Nah, maka orang-orang yang mengaplikasikan tauhid, menerapkan tauhid, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan al-aman, keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat tamasuknya terhadap tauhid, semakin sempurna dia di dalam berpegang dengan tauhid, maka akan semakin sempurna al-aman, keamanan yang Allah berikan. Keamanan dari segala hal, keamanan dari segala perkara yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang tidak disukai. Keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Keamanan dari ikab Allah Subhanahu wa taala. Keamanan di sini umum. Bahkan mencakup di sana al-aman minadz-dzul, keamanan dari segala bentuk kerendahan, kehinaan. Bagi mereka yang mau mengaplikasikan tauhid, menerapkan tauhid, keamanan dari kerendahan, kehinaan, wa adamun nasr, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzul, rendah, hina, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Hinanya suatu kaum, rendahnya suatu kaum, tidak ditolongnya suatu kaum, itu disebabkan jauhnya dari tauhid. Tapi wibawanya suatu kaum, Allah berikan pertolongan kepada kaum tersebut, itu disebabkan tauhid. Semakin jauh dari tauhid, maka akan semakin jauh dari keamanan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan tauhid, semakin kuat dalam tamasuk bitauhid, maka semakin kuat keamanan yang Allah berikan kepadanya. Maka tauhid ini adalah solusi global yang terjadi pada kaum muslimin. Perendahan, kehinaan, tidak memiliki wibawa di hadapan yang lainnya. Direndahkan, dibantai, dilecehkan. Semuanya itu disebabkan jauhnya dari tauhid, jauh dari pengaplikasian tauhid. Sehingga solusinya adalah kembali kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kerendahan, kehinaan disebabkan jauh dari tauhid. Banyak terjerembab di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yakunu an-nasr, maka bagaimana akan ada pertolongan? Engkau berjihad melawan musuh, membantai mereka dalam kondisi engkau dalam doamu, engkau mengatakan, ya Husain, ya Husain. Bagaimana engkau akan mendapatkan pertolongan di dalam jihadmu melawan musuh, dalam kondisi engkau menggantungkan di tubuhmu berbagai macam tamaim, cimat-cimat, yang itu merusak tawakalmu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengotori tawakalmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yakunu an-nasr? Lalu bagaimana akan muncul di sana pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Hanya dengan tauhid pertolongan Allah akan datang. Idza tabaytum bil ina wa raditum biz zara wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian sudah mulai tidak peduli di dalam muamalah kalian, mana yang halal, mana yang haram, mana yang riba dan mana yang bukan, tidak peduli dengan perkara tersebut, dan kau mulai ridha dengan pertanian kalian, mulai ridha dengan peternakan kalian, dunia kalian, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sallallahu alaikum dhulla, Allah akan timpakan di atas kalian kehinaan. Tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kerendahan, kehinaan, tidak memiliki wibawa, dilecehkan, ditindas, dibantai, dicabik-cabik kehormatannya. Itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. La yanzihu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kerendahan tersebut sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tauhid. Solusinya adalah kembali kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Perbaiki tauhid, wahai kaum muslimin. Kalau seandainya engkau menginginkan pertolongan, engkau menginginkan kewibawaan, kembali kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Innala nansurul rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yaqumul asad. Sungguh benar-benar kami akan menolong rasul-rasul kami, walladina amanu, dan orang-orang yang beriman. Siapa mereka orang-orang yang beriman? Al-muwahidun, mereka adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tolong mereka fil hayati dunia, di kehidupan dunia. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dengan engkau mengaplikasikan tauhid, akan datang di sana keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keamanan, aman dari penindasan, aman dari kehinaan, direndahkan oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Bahkan Allah kembalikan sebagaimana keadaan generasi awal, sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utidu khamsan fala yu'tahunna ghairi qabli." Aku diberi 5 perkara yang tidak diberi kan kepada anbiya sebelumku. Nusirtu birrabi masirata syahrin. Aku ditolong dengan rasa takut yang ditimpakan kepada musuh-musuhku, masirata syahrin, dalam perjalanan sebulan sebelum Rasulullah SAW menyerang musuh-musuh Islam, mereka sudah ketakutan terlebih dahulu. Rasa takut Allah timpakan kepada mereka. Belum diserang, sebulan sebelumnya sudah ketakutan terlebih dahulu. Wibawa di hadapan bangsa yang lainnya, generasi awal. Bagaimana mereka bisa mendapatkan yang demikian? Apakah ini hanya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertolongan dari Allah, Allah timpakan rasa takut kepada musuh-musuh. Apakah ini hanya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? La. Bahkan ini juga umum bagi umatnya yang mereka mau berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas tauhid, di atas sunnah. Maka tidak ada di sana yang bisa memperbaiki keadaan akhir hadil ummah sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, salah satu kalamnya. La yusrihu akhirah hadil ummah illa bima saluha bi awwaluha. Tidak akan bisa memperbaiki keadaan akhir dari umat ini kecuali dengan apa-apa yang dahulu generasi pertama itu bisa baik dengannya. Bagaimana generasi awal memiliki wibawa di hadapan bangsa yang lainnya, disegani, ditakuti, tidak ada di sana kehinaan, direndahkan, dilecehkan. Disebabkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tauhid. Kembali kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat di dalam pengaplikasian tauhid. Jauh dari kesyirikan, maka akan semakin sempurna keamanan yang Allah berikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini solusinya. Kembali kepada tauhid wahai kaum muslimin. Apa yang terjadi di masa kita ini, di zaman kita ini, pembantaian, penindasan, pelecehan, semuanya itu disebabkan tangan-tangan kita sendiri, dosa-dosa kita sendiri, jauhnya kita dari penerapan tauhid, jauhnya kita dari pengaplikasian tauhid. Maka tidak bisa kita capai kecuali dengan kembali kepada tauhid. Rujuk ila tauhid. Yang dengan tauhid itu akan mendapatkan di sana keamanan, minadzul, aman dari segala bentuk kerendahan dan kehinaan. Solusinya adalah tauhid. Bukan dengan berangan-angan tanpa merubah keadaan dirinya. Bukan hanya dengan berangan-angan menunggu kapan datangnya Imam Mahdi. Kapan Imam Mahdi muncul dalam kondisi engkau tidak merubah dirimu, merubah keadaanmu. Tetap terus bergelimang dalam kesyirikan. Apa yang terjadi di sana? Berperang dalam kondisi dia berdoa. Memanggil Ya Husain, Ya Husain. Bagaimana akan selesai permasalahan? Dalam kondisi kesyirikan terus dilakukan. Solusinya adalah kembali kepada tauhid ini. Solusinya yang sangat jelas. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka mau merubah apa yang ada pada mereka. Jauhnya mereka dari tauhid. Kembali kepada tauhid. Bukan dengan berangan-angan kapan datangnya Imam Mahdi. Dalam kondisi tidak merubah apa yang ada pada dirinya. Kesyirikan yang ada padanya. Nah, bagaimana akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya jelas, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, kalamnya Imam Malik juga sangat jelas, la yuslihu akhiru hadil ummah illa ma saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik kondisi akhir umat ini kecuali dengan apa yang menjadikan baik generasi awal terdahulu. Kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.